Konsultasi Syariah. Zakat walet. Pertanyaan, bagaimana cara menghitung zakat burung walet? Apakah termasuk hewan ternak yang wajib dizakati? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3, unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat meskipun binatang itu dimiliki secara pribadi dan produktif. Seperti ayam ternak, ikan yang diternak, termasuk burung walet. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ditugaskan ke Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembagian harta zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah untuk Rasulnya. Jika unta mencapai 24, ada zakatnya berupa kambing. Di setiap 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian nisab atau batas wajib zakat untuk unta, sapi, dan kambing. Lalu bagaimana dengan zakat walet? Untuk hewan waletnya tidak dizakati, karena walet tidak dimiliki. Walet dibebaskan liar sehingga bisa datang pergi ke tempat siapapun. Dan kalaupun ditangkap kemudian ditaruh di sangkar, justru burung ini tidak bisa menghasilkan karena stres. Karena itulah yang dizakati adalah hasil burung ini, air liurnya dan sarangnya yang bisa dijual. Bagaimana perhitungan zakatnya? Zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal. Nisab zakat mal adalah 85 gram emas. Jika asumsi harga emas adalah 500 ribu per gram, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai 42,5 juta rupiah, berarti telah mencapai nisab. Selanjutnya, jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%. Apakah digabungkan dengan simpanan harta yang lain? Jika simpanan harta itu juga hasil dari walet, maka digabungkan. Dan dari selain walet, misalnya dari gaji karyawan, maka tidak perlu digabungkan. Misalnya, si A seorang karyawan memiliki 1. Tabungan dari gaji senilai 50 juta di bulan Rajab 1437 Hijriah. 2. Hasil walet kandang pertama 20 juta rupiah di bulan Syawal 1437 Hijriah. Pada saat Zulhijjah 1437 Hijriah, kandang walet kedua panen dan setelah dijual menghasilkan 30 juta rupiah, sehingga total hasil walet 50 juta rupiah. Kapan si A zakat? 1. Untuk tabungan dari gaji, dia zakati di bulan Rajab 1438 Hijriah. 2. Untuk hasil walet di Dzulhijjah 1438 Hijriah, karena di bulan ini hasil walet baru mencapai nisab. Demikian, Allahu a'lam.